Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-89 sampai 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain mengikuti rute perjalanan yang menjadi sebab dia menjelajah bumi. Hatta idza balagha matri asy-syamsi. Sampai ketika tiba di tempat terbenamnya matahari, tempat terbitnya matahari. Wajadaha tat'alu'u ala qaumin lam naj'al lahum min dunia sitra. Dzulqarnain menjumpai matahari itu terbit mengenai sekelompok orang yang tidak memiliki penutup untuk melindungi diri mereka dari sinar matahari itu. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra. Yang demikian itu kami telah memberi kemampuan yang menyeluruh kepada Dzulqarnain untuk mendapatkan ilmu dari sisinya. Thumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain mengikuti rute berikutnya yang ketiga. Hatta idza balagha bani saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai ketika tiba di antara dua gunung, Dzulqarnain mendapati di sekitar dua gunung itu sekelompok orang yang hampir tidak dipahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Fal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kami bisa minta bantuan kepadamu dengan imbalan agar engkau bisa membuatkan benteng yang memisahkan antara kami dan mereka, Ya'juj Ma'juj. Qala Dzulqarnain menjawab, ma makkanni fihi rabbi khairan. Kekuasaan yang diberikan oleh Rabbku kepadaku lebih baik daripada upah yang kalian tawarkan. Fa'inuni fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka cukup dari kalian untuk membantuku dengan kekuatan fisik kalian. Aku akan menjadikan benteng yang kokoh untuk membatasi antara kalian dan mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Atuni zubarul hadid. Datangkan kepadaku lempengan-lempengan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu. Sampai ketika besi-besi itu sudah tergabung antara besi satu dengan yang lain, Dzulqarnain berkata, nyalakanlah api yang besar. Hatta idza ja'alahu nar. Sampai ketika api yang besar itu sudah menyala. Qala atuni ufri alaihi kitra. Dzulqarnain mengatakan, datangkan kepadaku. Aku akan menuangkan timah panas untuk melebur besi-besi itu. Famastau ayad haru. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mampu untuk bisa menaiki benteng itu. Wamastatau lahu nakba. Dan mereka juga tidak akan mampu melubangi benteng itu. Qala hada rahmatum min Rabbi. Dzulqarnain berkata, ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa'idha ja'a wa'du Rabbi ja'alahu dakka'a. Dan jika telah datang waktu yang dijanjikan oleh Rabbku, maka Allah akan jadikan benteng ini menjadi hancur. Wa kana wa'du Rabbi haqqa. Dan sesungguhnya janji Rabbku itu pasti benar. Baik. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala fi tafsiri, ay lamma wasala ila maghribi syamsi qara rajia. Ketika Dzulqarnain telah sampai di tempat terbenamnya matahari, maka dari sana Dzulqarnain putar balik. Karo roci itu putar balik. Qasidan matri'aha mutabian lil asbabil lati a'tahu Allah. Dengan tujuan ke tempat terbitnya matahari dengan mengikuti rute-rute yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dzulqarnain untuk mampu menembusnya. Fawasala ila matri ila matri isyamsi. Maka Dzulqarnain mampu tiba di tempat terbitnya matahari. Wa wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ay wajadaha tatlu'u ala unasin laisa lahum sitrun minasyamsi. Imma li'adami istidadihim fil masakin. Wadhalika li ziyadati hamjiyatihim wa tawahhushihim wa adami tamaddunihim wa imma liqauni syamsi daimatan indahum la taghrubu anhum ghuruban yuzkar kama yujadu dhalika fi sarki afriqiyya al-janubi. Fawasola ila maudi'in inqata'a anhu ilmu ahli al-ardi fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim wa ma hada faqul hada bi taqdirillahi lahu wa ilmihi bih wa li hada qala kadhalika wa qad akhadna bima ladai khubra ay akhadna bima indahu min al-khair wal asbab al-'azimah wa ilmuna ma'ahu haitsu matawajjaha wa sar. Maka Dzulqarnain tiba di tempat terbitnya matahari. Dan dia mendapati matahari terbit pada suatu kaum yang kami tidak menjadikan untuk mereka penutup dari sengatan sinar matahari. Artinya Dzulqarnain mendapati matahari terbit pada kumpulan manusia yang mana mereka tidak memiliki penutup untuk melindungi diri mereka dari sinar matahari. Ada kemungkinan karena memang mereka masih belum memiliki tempat tinggal. Hal itu dikarenakan mereka itu adalah suku pedalaman yang masih primitif dan bukan orang-orang kota. Ada kemungkinan karena memang matahari terus terbit di tengah-tengah mereka, tidak pernah terbenam sebagaimana terbenam yang biasa kita ketahui. Sebagaimana hal itu terjadi di daerah sebelah timur Afrika Selatan. Maka Dzulqarnain mampu menembus tempat yang tidak diketahui oleh penduduk bumi keberadaannya. Apalagi bisa sampai menuju ke tempat itu dengan badan. Walaupun demikian, Dzulqarnain mampu. Semuanya ini adalah dengan takdir yang Allah tetapkan untuk Dzulqarnain dan berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada Dzulqarnain. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itu kami telah memberi Dzulqarnain ilmu yang luas dengan apa yang ia miliki dari kebaikan. Yakni kami bikin luas apa yang ada di sisinya berupa kebaikan dan kekuatan-kekuatan besar dan ilmu kami bersamanya di mana saja dia melangkah. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina saddain qala al-mufassirun dhahaba mutawajjihan min al-masyriqi qasidan lis-syimal fa wasala ila ma baina saddain wa huma saddani kana salasila jibal ma'rufin fida salasila jibal ma'rufin fidzalika zaman saddan baina Ya'juj wa Ma'juj wa baina an-nas wajada min duni saddain qauman la yaqaduna yafqahuna qauma liujmati al-sinatihim wastijami adhanihim wa qulubihim waqad a'tallahu dhal qarnaini minal asbabil ilmiyati ma faqiha bihi al-sinata ula'ikal qawm wa fikhahum wa raja'uhu wastaqau ilaihi dhara Ya'juj wa Ma'juj wahuma ummatani azimatani min bani Adam. Kemudian Dzulqarnain menempuh rute yang lain sampai tiba di antara dua gunung, ya, Saddain itu gunung. Berkata ahli tafsir, Dzulqarnain kemudian menuju ke tempat lain setelah dari timur bumi, yakni menuju ke arah utara, dan sampai di tempat yang ada di antara dua gunung, yakni dua gunung yang ada di antara deretan gunung yang terkenal di tempat itu, di saat itu. Gunung yang memisahkan antara Ya'juj dan Ma'juj dan masyarakat yang lain. Dzulqarnain mendapati di sekitar dua gunung itu ada sekelompok orang yang hampir tidak bisa dipahami ucapannya atau bahasanya, karena bahasa mereka sangat asing. Ya. Kemudian pola pikir dan hati mereka juga aneh. Tapi sungguh Allah Ta'ala memberi Dzulqarnain kekuatan ilmiah sehingga mampu memahami bahasa kaum tersebut, mengerti maksud mereka. Akhirnya Dzulqarnain pun mendengarkan curhatan mereka. Mereka pun curhat kepada Dzulqarnain. Mereka curhat kepadanya tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini adalah dua umat yang memiliki jumlah yang besar dan dari kalangan Bani Adam. Faqalu, mereka pun berkata, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard bil qatli wa ahdil amwal wa ghairi dhalik. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi, membunuh dan merampas harta masyarakat yang ada di sekitarnya dan yang lain. Karena cuma dibatasi dua gunung, bisa menyelinap di balik gunung, ya. Nah. Fahal naj'alu laka kharjan ay ju'lan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wadala dhalika ala adami iqtidarihim bi anfusihim ala bunyani sadd wa arafu iqtidara Dzulqarnain alaih fabazzalu lahu ujratan liyaf'ala dhalik wa dhakaru lahu as-sababa ad-da'iya wa huwa ifsaduhum fil ardi. Apakah bisa kami minta tolong kepadamu dengan cara kami memberi imbalan kepadamu agar kamu membuat benteng yang kokoh untuk memisahkan antara kami dan Ya'juj wa Ma'juj. Ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat tidak mampu membuat benteng sendiri. Dan mereka mengetahui kemampuan Dzulqarnain untuk melakukan hal itu. Sehingga mereka mau membayar upah kepada Dzulqarnain untuk bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka juga menyebutkan kepada Dzulqarnain alasan mereka minta dibuatkan benteng yang kokoh, yakni Ya'juj wa Ma'juj berbuat kerusakan di muka bumi. Falam yakun Dzulqarnain dza tama'in wala rahbatin fid dunya wala rahbatan fid dunya wala tarikan li islahi ahwali ra'iyyah bal kana qasduhu al islaha fadidalika ajaba talabatahum lima fiya mil maslahati walam ya'khud minhum ujratan wa syakara rabbahu ala tamkinihi waqti darihi faqala lahum ma makkanni fihi rabbi khair ay mimma tabaddaluli wa tabaddaluna li wa tu'tuni wa innama atlubu minkum antu'inuni biquwwati minkum biaidikum aj'al bainakum wa bainahum radma aymanian min uburihim alaikum. Adapun Dzulqarnain bukanlah tipe orang yang rakus, bukan pula orang yang cinta dunia, bukan pula orang yang membiarkan keadaan rakyatnya. Bahkan tujuan Dzulqarnain ialah memperbaiki keadaan rakyatnya. Oleh sebab itulah Dzulqarnain memenuhi permintaan mereka. Karena permintaan itu membawa maslahat yang cukup besar. Dzulqarnain tidak mau mengambil upah dari mereka. Dzulqarnain merasa bersyukur kepada Allah karena telah memberi dia kemampuan dan kekuatan. Oleh sebab itulah Dzulqarnain berkata kepada masyarakat setempat, apa yang Allah berikan kepadaku berupa kekuatan lebih baik daripada apa yang akan engkau serahkan kepadaku. Namun aku cuma minta tolong kepada kalian dengan kekuatan kalian, dengan tangan-tangan kalian untuk membantuku. Maka aku akan membuatkan untuk kalian benteng yang kokoh untuk memisahkan antara kalian dan Ya'juj wa Ma'juj, yang mencegah Ya'juj wa Ma'juj menyebrang untuk mengganggu kalian. Atuni zubar al-hadid ay kita al-hadid kita al-hadid fa'atahu zalik, tolong berikan kepadaku potongan-potongan besi. Mereka pun memberikan potongan-potongan besi itu kepada Dzulqarnain. Hatta idza sawa baina sadafain ay al-jabalain alladaina bana bainahuma sad qalam fukhun nar ay auqiduha iqadan 'aziman wastamiru laha al-manafikh litastadda wa tudiba an-nuhas falama zaba an-nuhas alladhi yuridu ayul siqahu baina zubaril hadid qala atuni ufri alayhi kitra ay nuhasan mudaban fa afragha alayhi al-qitr fastahkama as-sad istihkaman ha'ila wamtan abi mawara'ahu minan nas min darar Ya'juj wa Ma'juj. Sampai ketika besi-besi itu dibawa di antara dua gunung, yakni dua gunung yang akan dibikinkan benteng untuk menghalanginya, Dzulqarnain berkata, nyalakan api yang besar, gunakan peniup yang kuat agar nyalanya kuat, supaya timah-timahnya bisa cepat meleleh. Maka ketika timah-timah atau tembaga itu meleleh, yang mana Dzulqarnain menggunakannya untuk merekatkan potongan-potongan besi tadi, Dzulqarnain berkata, datangkan lelehan tembaga itu. Aku akan menuangi besi dengan tembaga tadi, yakni tembaga yang sudah meleleh. Aku akan menuangkan lelehan itu. Kemudian Dzulqarnain membentuk benteng dengan bentuk yang sangat menakjubkan, yang menjadi sebab orang-orang yang ada di balik masyarakat tadi terhalang untuk bisa masuk, sehingga mereka aman dari bahaya Ya'juj wa Ma'juj. Famastau ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Ay famalahum istita'ah wala qudrah 'ala su'ud 'alaihi liirtifa'ihi wal 'ala naqbihi lihkamihi wa quwwatihi. Ya'juj wa Ma'juj tidak akan mampu untuk menaiki benteng itu, juga tidak akan mampu untuk melobangi benteng itu. Artinya, Ya'juj wa Ma'juj tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk naik, karena bentengnya sangat tinggi. Juga tidak mampu melobangi benteng itu, karena sangat rapi dan kuat. Falamma fa'ala hadzal fi'lal jamila wal atharul jalila adafa ni'mata ila muwalliha wa qala hadza rahmatun min rabbi ay min fadlihi wa ihsani alayya wa hadhi halul khulafa' as-salihin idza manallahu alaihim bin ni'amil jalila istada syukruhum wa ikraruhum wa i'tirafuhum bi ni'matillah. Kama qala Sulaiman alaihi salam lamma hudira indahu arsu malikah sabak ma'al bu'til adim qala hadha min fadli rabbi liyabruwani ashkur am akfar bi khilafi ahli tajabbur wa takabbur wa luluwi fil ardi fa innan ni'ama al-kibara tazituhum asharan wa batara kama qala qarun lamma atahu wa minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah qala inna ma utitu ala ilmin indi. Taib, setelah Dzulqarnain mampu melakukan pekerjaan yang bagus dan peninggalan yang mulia tadi, beliau menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala yang mengaturnya. Beliau berkata, ini semua adalah rahmat dari Rabbku, yakni termasuk karunia dan kebaikannya kepadaku. Inilah keadaan khalifah-khalifah yang solih. Ketika diberi karunia oleh Allah dengan nikmat yang mulia, semakin bertambah syukurnya, semakin mengakui kekuasaan Allah, semakin mengakui nikmat Allah atas mereka. Seperti juga yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika singgasana Ratu Saba didatangkan di sisinya, padahal jaraknya sangat jauh. Nabi Sulaiman berkata, ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji aku. Aku bisa bersyukur ataukah kufur. Beda dengan orang-orang yang sombong, yang merasa tinggi di muka bumi. Sungguh kenikmatan yang besar semakin menambah kejahatan dan kesombongan mereka. Seperti yang diucapkan oleh Qarun ketika Allah memberi dia simpanan-simpanan perbendaharaan bumi yang banyak. Yang mana kuncinya saja itu hanya mampu diangkut oleh laki-laki yang kuat dan kakak perkasa dalam jumlah yang banyak. Qarun mengatakan, ini semuanya aku dapatkan karena ilmu yang aku miliki. Lupa dengan Allah Ta'ala. Wa qawlu fa idza ja'a waqtu rabbi ay li khuruji ya'juj wa ma'juj ja'alahu ay dhalika saddal muhkam al-mutqin daka'a ay daka'u fan hadama wastawa huwa wal ard wa kana waqtu rabbi haqqan. Ucapan Dzulqarnain ketika datang waktu yang dijanjikan oleh Rabbku, yakni waktu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj di akhir zaman nanti, Allah akan menjadikan benteng yang kokoh dan kuat itu berguncang, yakni berguncang kemudian roboh dan rata dengan tanah, sehingga Ya'juj wa Ma'juj bisa keluar. Dan janji Rabbku pasti benar dan terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Anna Allah Ta'ala A'ta Dzulqarnain al-khayra al-kathira wal-asbab al-azimah. Lil wusuli ila mawdhi'in, lil wusuli ila mawdhi'in in qata'a anhu ilmu ahli al-ardi, lil wusuli ila mawdhi'in in qata'a anhu ilmu ahli al-ardi fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim, fadlan an wusulihim iyyahu bi abdanihim. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi Dzulqarnain kebaikan yang banyak dan kekuatan yang sangat besar untuk mencapai tempat yang tidak diketahui oleh seluruh penduduk bumi. Apalagi sampai dicapai dengan badan mereka. Maksudnya Dzulqarnain mampu ke tempat yang tak tajam, tak terdeteksi oleh pengetahuan penduduk bumi saat itu. Dan mampu menginjakkan kaki di tempat tersebut yang tidak dimampui oleh siapapun di muka bumi. Di tempatnya itu sangat apa ya? Sangat jauh, sangat susah untuk apa ini ditembus perjalanan, ya. Tapi Dzulqarnain mampu. Nah, mulai dari timur bumi sampai barat bumi. Nah, itu ditempuh dalam waktu yang sangat cepat, dalam keadaan belum ada pesawat, belum ada helikopter atau yang lain, jet nggak ada, ya. Nah. Al-Fa'idatu As-Saniyah. Anna Dzulqarnain qad a'tahu wahu qad a'tahu wahu min al-asbab al-ilmiyah ma faqiha bihi al-sinatan kathiratan nah, bahwa sungguhnya Dzulqarnain telah diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan keilmuan yang dengan itu Dzulqarnain bisa memahami banyak bahasa sampai bahasa yang bahasa suku-suku primitif yang asing, enggak ngerti bahasanya apa ya, ngomongnya enggak jelas gitu. Nah, Dzulqarnain tahu. Ya. Nah. Padahal belum ada apa ini? Google penerjemah ya, atau alat penerjemah atau penerjemah resmi. Nah, tapi Dzulqarnain diberi ilmu sampai bisa memahami banyak bahasa asing ya. Bahkan bahasa yang aneh, yang susah, itu bahasa pedalaman. Nah, kok pedalaman? Iya, saking dalamnya tempatnya itu. Mereka tinggal di tempat yang paling timur, ya, tempat terbitnya matahari dalam keadaan gak ada pelindung yang melindungi mereka dari sengatan matahari. Bahkan disebutkan matahari di tempat itu terus bersinar, ya, siangnya itu lebih lama daripada malamnya, bahkan siang terus nggak pernah malam. Sebagaimana ada di belahan bumi yang lain, malam terus nggak pernah siang, ya. Nah, kata Syekh Al-Sa'di, hal itu ada di daerah pedalaman sebelah timur, ya, Afrika Selatan, tapi nggak disebutkan namanya. Barakallahu'alaikum. Al-Fa'idatu As-Salisah. Anna Dzulqarnain lahu quwwatun 'azimatun libina is-saddi al-murtafi. Al-muhkam. Al-mutkin. Liman'i dharar ya'juj wa ma'juj. Bahwa sungguhnya Dzulqarnain memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membangun benteng yang tinggi, yang kokoh, yang mutkin untuk menghalangi bahaya yang ditimbulkan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya Allah Ta'ala bisawab, letak bentengnya sebelah mana sampai sekarang masih misteri, ya. Nah, di tempat yang tak terjamah oleh manusia, yang tak terdeteksi. Apakah zaman teknologi sekarang masih banyak tempat-tempat yang belum sempat dijamah? Banyak. Ya, karena untuk menembus tempat itu enggak bisa pakai pesawat, ya. Pakai kuda juga enggak bisa, jalan kaki juga enggak kuat, ya. Naam. Baik, sinyal enggak ada, ya. Naam. Banyak. Jadi kita belum tahu di mana lokasinya. Al-Faidatu Arabiyah. Anna Ya'juj wa Ma'juj huma ummatani azimatani min bani Adam. Bahwa sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah dua umat yang besar jumlahnya dari kalangan bani Adam. Jadi mereka itu jumlahnya banyak. Ya'juj wa Ma'juj, ya. Dan termasuk Bani Adam, bukan bangsa jin, tapi Bani Adam, ya. Nah, tapi mereka itu kafir semua, jahat semua. Disebut Ya'juj wa Ma'juj. Mereka belum bisa keluar karena terhalang oleh bentengnya Dzulqarnain tadi. Nah, famastau ayadharu wa mastata'u lahu nak. Taib al-fa'idah tu al-khamisah. Nah, min alamatis sa'ati al-kubra. Min alamati as-sa'ati al-kubra. Anna Allah Ta'ala ja'ala as-sadda dakka'a fakharja Ya'juj wa Ma'juj. Di antara tanda-tanda kiamat besar, Allah jadikan bentengnya Dzulqarnain itu roboh, goncang, roboh, rata jadi tanah, ya. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj keluar. Nah, barakofikum. Taib. Ada pun tentang Ya'juj wa Ma'juj itu ada pembahasan tersendiri, ya. Nah, yang jelas mereka akan keluar di akhir zaman nanti sebagai tanda terjadinya kiamat besar, ya. Mereka berkerusakan di muka bumi. Naam. Taib barakofikum. Saat itu, saat di mana Nabi Isa alaihissalam turun, ya, taib semasa dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakofikum.